Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Para bapak dan para ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memiliki semangat untuk senantiasa melakukan yang terbaik bagi agama kita dan dunia kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita sampai akhir kehidupan kita dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kutaib atau risalah Ashru Qawaid fil Istiqamah. 10 kaidah yang berkaitan dengan istiqamah. Telah kita sampaikan mukadimah beliau tentang tuntutan kita untuk beristiqamah, yang istiqamah merupakan perintah Allah, perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hakikat agama kita hanya dua. Penegasan dari awal untuk menjadi seorang mukmin seutuhnya. Kemudian berikutnya adalah istiqamah sampai kita bertemu Allah Ta'ala. Sebagaimana ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Qulli fil islami qawlan, La as'alu anhu khairaka ahadan. Ya Rasulullah SAW, sampaikan kepadaku sebuah kalimat, perkataan yang aku tidak perlu lagi ada seorang pun selainmu. Nabi yang Allah berikan jawamiul kalim, kalimat yang ringkas akan tapi padat. Nabi katakan, Qul amantu billah thumma istaqim. Ucapkan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu istiqamahlah. Tegaskan diri kita, aku beriman kepada Allah, dengan makna seluas-luasnya cakupan iman, iman dengan lisannya, iman dengan i'tiqadnya, iman dengan perbuatannya, karena iman mencakup yaitu qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb. Iman itu mencakup ucapan dengan lisan, perbuatan lisan dengan semua bentuknya, kemudian amalan anggota badan, kemudian itu keyakinan-keyakinan dengan hati, iman dengan ungkapan, semua itu tadi. Kemudian yang tuntut berikutnya adalah thummastaqim, lalu istiqamahlah. Ini hakikat Islam, ya hanya dua itu. Penegasan kita bahwa kita seorang mukmin, artinya iman dengan cakupan seluas-luasnya untuk hidup 24 jam sepanjang hidupnya menjadi seorang muslim, lalu istiqomah di atas ajaran-ajaran Islam, itulah tuntutan untuk kita istiqomah, tuntutan dalam kita beragama. Dan istiqomah membuahkan buah-buah yang indah di dunia maupun di akhirat. Dan pertanyaan penting berkaitan dengan istiqomah adalah, apa itu istiqomah dan bagaimana istiqomah? hal ihwal yang berkaitan dengan maka Syekh Abdul Razak Hafizallahu Ta'ala beliau berusaha untuk menjelaskan kepada kita beberapa kaidah yang dirasa penting untuk difahami berkaitan dengan masalah istiqamah. Dan kita telah sampaikan beberapa poin pembahasan kaidah, empat kaidah yang telah kita lalui. Yang pertama, bahwa istiqamah ini semata-mata minatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun, semata-mata pemberian anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kunci kebaikan di tangan Allah, dan kita tidak akan bisa menunaikan kebaikan jenis apapun kecuali dengan pertolongan Allah, dengan pemberian Allah, dengan taufik dari Allah. Sehingga yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana kita senantiasa meminta kepada Allah, iltija dan bersandar, menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap dengan jujur-jujurnya bahwa kita adalah hamba yang sangat membutuhkan istiqamah. Kita meminta kepada Allah SWT sehingga istiqamah termasuk bagian rezeki pemberian Allah SWT, dan tentu semuanya bil asbab. Yang kedua, beliau jelaskan tentang ini qaid yang kedua, hakikatul istiqamah. Yang dikatakan istiqamah itu apa sih? Yang dikatakan istiqomah itu adalah lusumu sirat dan mustaqim. Kehidupan kita yang 24 jam sampai kita mati dalam keadaan melazimi terus-menerus berada di atas sirat dan mustaqim. Ya akidahnya, ya ibadahnya, ya pemikirannya, ya muamalahnya, ya akhlaknya. Orang yang mereka betul-betul senantiasa di atas sirat dan mustaqim, itu yang dikatakan orang istiqamah. Itu yang dikatakan ini orang yang istiqamah, melazimi sirat dan mustaqim. Ringkasnya demikian. Dan penjabarannya sirat dan mustaqim, ya Islam itu sendiri seluas ajaran Islam. Yang ketiga, bicara tentang motor pengendali utama istiqamah. Sumbernya seorang bisa istiqamah. Maka kaidah ketiga beliau jelaskan bahwasanya istiqamatul qalbi aslul istiqamah, pokok istiqamah, akar istiqamah adalah istiqamatul qalbi. Ini istiqamah nyati. Kalau hati ini istiqomah, mata, telinga, tangan, kedua kaki, anggota badan, semuanya istiqomah. Hati tidak istiqomah, maka jangan berharap dia akan bisa ini istiqomah. Karena hati ini adalah kalmalik. Hati ini ibaratnya adalah sang raja yang mengendalikan pasukannya. Rajanya istiqomah, pasukannya istiqomah. Kemudian yang keempat, bahwa istiqamah yang tertuntut, al-istiqamatul matlubah, istiqamah yang tertuntut, yang dituntut istiqamah itu apa sih kita ini? Tuntutan istiqamah itu ya kita bisa terus lenceng lurus, nggak pernah belok-belok, nggak pernah kepleset, sehingga terus lenceng di atas sirat mustaqim. Tetapi kita ini dipastikan tidak akan bisa 100% lenceng dari awal sampai akhir, nggak bisa. Itu sudah menjadi ketentuan, ketetapan, yaitu Allah dan Rasulnya, penegasan disampaikan Allah dan Rasulnya bahwa kita ini hamba yang tidak mungkin akan bisa lenceng terus 100% dari awal sampai akhir tanpa pernah terpeleset, tanpa pernah berbuat salah. Karena setiap anak Adam itu pasti, bukan hanya pernah, pasti dan sering berbuat salah. Sehingga ciri orang bertakwa itu bukan tidak pernah tergelincir. Tetapi saat tergelincir, dia segera kembali kepada Allah, itu tetap namanya istiqamah. Para pemirsa, maka dalam ajaran Islam, ketika Allah memerintahkan kita beristiqamah, Allah tahu bahwa kita tidak akan mungkin bisa lenceng istiqamah 100%. Maka perintahnya, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Hendaklah kalian istiqamah menuju Allah lurus terus dan beristighfarlah kepada Allah Ta'ala. Perintah beristighfar setelah perintah istiqamah itu mengisyaratkan sehebat apapun upaya kita untuk bisa istiqamah, maka kita pasti ada kesalahannya, pasti ada ketergelincirannya, itu pasti. Sehingga kita diperintahkan istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Sehingga Nabi pun mengajarkan agar kita istiqamah, kalau tidak bisa fal muqarabah, yaitu mendekat. Dan telah kita jelaskan dan telah disana jelaskan oleh beliau bahwa asalnya adalah as-sadat, lurus, lenceng. Kemudian kalau sudah kita berniat lenceng, selenceng-lencengnya dan tetapi nggak bisa, maka paling nggak muqarabah. Ibaratnya nembak sasaran itu dari awal itu harus diniati tepat sasaran. Seandainya nanti itu praktiknya jatuhnya itu meleset, tidak sampai tepat sasaran, itu melesetnya dikit-dikit. Sekitarnya itu dikit-dikit, gak jauh, sini melencang ke sana. Sehingga niat awalnya itu adalah sadat. Walaupun nanti dalam prakteknya itu kita gak bisa lenceng lurus 100%. Sehingga setiap kebaikan yang kita lakukan diperintahkan untuk diiringi dengan istighfar. Dan itu sifatul mukminin. Sekarang kita masuk pada al-qaidah al-khamisah. Qaidah yang kelima yaitu al-istiqamatu tata'allaq bil aqwal wal af'al wan niyat. Bahwa istiqamah itu meliputi ucapan, perbuatan, dan niat. Sehingga mencakup semua yang menjadi ucapan lisan, semua yang menjadi perbuatan anggota badan, dan semua yang menjadi niat-niat atau amalan hati manusia. Mari kita ikuti berkata Hafizullah Ta'ala beliau mengatakan, fal istiqamatul matlubah minal abdi istiqamatu fil aqwali wa fil af'ali wa fi niyyat, bima'na anna aqwalal abdi wa jawarihi ana wa jawarihahu wa qalbahu yambagi an takuna kulluha madiyan alal istiqamah. Istiqamah yang tertuntut dari seorang hamba, istiqamah yang diinginkan dari seorang hamba itu adalah istiqamahnya hati, istiqamahnya berbagai macam perbuatan yang kita lakukan, dan istiqamahnya niat-niat. Istiqamahnya niat-niat. Dengan makna bahwa perkataan seorang hamba, anggota badannya dan hatinya, selayaknya seluruhnya itu mencerminkan sikap-sikap istiqamah. Sehingga lisannya istiqamah dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang hak. Jangan sampai lisannya itu tergelincir dalam ucapan-ucapan yang salah, ucapan-ucapan yang buruk, yang kotor, yang menyimpang. Demikian pula anggota badannya, ya matanya, ya telinganya, ya tangannya, kedua kakinya, semua anggota badannya. Demikian pula hatinya, tempatnya, segala macam amalan hati. Amalan hati itu ya banyak dan bahkan lebih banyak daripada amalan lahir. Amalan lahir. Cinta, benci, tawakal, berharap, marah, kemudian ridho, malu, dan seterusnya itu semuanya amalan hati. Dan itu juga membutuhkan istiqomah. Sehingga singkatnya adalah istiqomah yang zahiran, dahiratan, wabatinatan. Istiqomah yang zahirah, istiqomah secara zahir, secara lahir, dan istiqomah secara batin, itu adalah tuntutan istiqomah. Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah fi kitabi Madarijus Salikin. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, wal istiqamatu tata'allaku bil aqwali wal af'ali wal ahwali wal niyat. Istiqamah itu berkaitan dengan ucapan, perbuatan, kemudian ahwal, perihalnya, perilakunya, perihalnya, wal niyat, dan amalan-amalan batin, niat-niat yang ada dalam hati manusia. Sehingga mencakup semua berkaitan dengan semua perbuatan kita ini. Ada orang yang zahirnya nampak istiqamah. Ada orang mereka zahirnya nampak istiqamah. Tapi batinnya ternyata enggak istiqamah. Orang yang zahirnya istiqamah dan batinnya tidak istiqamah, itu sangat dikhawatirkan dia menjadi orang yang su'ul khatimah. Dan kisah-kisah su'ul khatimah orang yang mereka zahirnya baik, banyak. Sehingga Rasulullah SAW pun pernah bersabda, inna rajulan layak malu bi amali ahli jannah ma yakunu baina wa baina ila dhira'. Ada seorang yang mereka ini beramal dengan amalnya ahli jannah sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu jengkal. Kata orang Jawa, itu tinggal saknyu, itu masuk surga. Saknyuan itu dia masuk surga. Fayak malu fayasbiqu alil kitab, fayak malu bi amali ahli nar, fayadkhuluha. Kitab catatan takdir telah mendahului dia. Lalu dia beramal dengan amalannya ahli nar. Lalu dia pun berarti dia telah menutup amalan hidupnya dengan amalan ahli nar, maka dia pun masuk ke neraka. Dan itu sangat mungkin. Orang yang mereka menampakkan amalan zahir baik, tapi batinnya tidak istiqamah, banyak. Atau juga sekilas dalam pandangan manusia, orangnya taunya saleh. Yang dia nampakkan kepada manusia kesalehan. Tapi ketika sudah sendirian, mereka tidak peduli dengan muharramat. Di antara sabda Rasulullah SAW yang sering, yang layak untuk kita renungkan bersama-sama, hadis yang sahih, disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang Nabi pernah bersabda, la'a'lamanna aqwal man min ummati, ya'tuna yawmal qiyamati bil hasanati amthali jibali tihamata bayda. Saya benar-benar tahu, ada satu kaum di kalangan umatku ini yang kelak di hari kiamat akan datang kepada Allah dengan membawa pala sebesar gunung Tihamah yang putih, pala yang banyak, yang besar. Tetapi nasibnya orang ini sangat tragis. Kenapa? Fayaj'alu Allahu wabaan mansura. Amalan sebanyak gunung Tihamah yang putih ini dihancurkan Allah bagi debu yang berterbangan, sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat apapun dari amalan yang menggunung tadi. Maka apapun mempertanyakan kepada Nabi untuk menjelaskan siapa mereka itu. Ya Rasulullah, sibhum lana, jalihim lana, Allah nakuna minhum, wanam lana alam. Ya Rasulullah, sifatkan siapa mereka itu, terangkan siapa mereka itu, agar kami tidak masuk golongan mereka, tapi bagaimana kami akan terhindar kalau kami tidak tahu tentang siapa hakikat mereka itu. Maka kata Rasulullah SAW, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun. Mereka ini adalah kawan-kawan kalian dari kulit-kulit kalian, bahkan mereka itu suka sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Tetapi kenapa bisa setragis itu nasibnya? Apa kata Nabi? Walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Tapi mereka ini satu kaum yang ketika mereka telah menyendiri di balik mata manusia, mereka tenggelam dalam keharaman yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini hadis tentu sangat luar biasa. Jangan sampai kita masuk dalam golongan yang seperti ini. Maka ada orang-orang yang mereka itu nampaknya secara zahir oleh manusia ternilai baik, tapi sungguhnya dia menyimpan banyak misterius kedurakan kepada Allah Ta'ala. Karena memang ada amal-amal tersembunyi yang orang terkadang tidak mengetahuinya. Dan kata para ulama, inna dzunubal khalawat, sesungguhnya dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu, hiya aslul intikasat, dia akan menjadi sebab keterbalikan. Dia akan menjadi sebab ini keterbalikan ini seorang dalam hidupnya itu. Tadinya kelihatan soleh, tahu-tahu dia alunar, beramal dengan amal yang rusak, sehingga menutup amalannya dengan amalannya alunar, karena amalan kita ini ditentukan dengan penutupannya. Mal a'malu bil khawatim, seorang itu ditentukan dengan penutupan amalnya. Para pemirsa sekalian, sehingga sangat mungkin orang yang zahirnya itu saleh, tahu-tahu dia mendapatkan kunci suluh khatimah, karena orang seperti ini pasti ada sebabnya suluh khatimah itu. Di antaranya adalah yaitu perilaku muharramat, perilaku menyimpang dari ajaran agama saat tidak terlihat oleh orang banyak. Maka kata para ulama juga bahwa tidak ada ceritanya orang yang istiqomah lahir dan batin itu dia lalu suul khatimah. Nggak ada ceritanya. Orang yang mereka itu lahir batin istiqomah, zahiran wa batinan istiqomah, tidak ada ceritanya seperti ini mendapatkan suul khatimah. Nggak ada. Tapi kalau orang yang zahirnya itu kelihatan istiqamah, kemudian dia ternyata mendapatkan suul khatimah, pasti batinnya. Dan kita tidak melihat batinnya orang. Dan kita tidak bisa menerawang batinnya orang. Kemudian, wa fil musnad Imam Ahmad, dari dalam musnad Imam Ahmad, min hadithi Anas, di hadis Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang dari kecilnya pernah diserahkan ibunya kepada Nabi untuk membantu Nabi, berkhidmat kepada Nabi. Dan Anas selama salam itu, Anas belum pernah mendengarkan kata-kata menyakitkan dari Nabi, hardikan dari Nabi. Kenapa kamu lakukan begitu? Kenapa tidak kamu lakukan begini? Enggak pernah Anas dengar yang gitu-gituan itu. Maksudnya Anas ingin menceritakan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas ini orang yang didoakan Nabi, panjang umurnya, banyak hartanya, banyak anaknya, dan Masya Allah, Anas mendapatkan itu semuanya. Apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Nabi SAW? Anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh. Tidaklah akan istiqomah, tidak akan lurus iman seorang hamba sampai hatinya itu lurus. Sampai hatinya itu lurus. Dan tidaklah itu hati seorang itu menjadi lurus sampai lisannya lurus. Sehingga hati dan lisan ini memiliki peranan yang sangat luar biasa di dalam ini kehidupan, yaitu kita. Hati kita ini adalah pusat kehidupan. Hati kita ini pusat kehidupan. Hati yang hidup itulah hati yang siap untuk dia istiqamah. Seluruh ajaran Al-Quran ini hanya akan bermanfaat kalau diterima oleh hati yang hidup. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lau qalbun. Sesungguhnya betul-betul seluruh kisah dalam Al-Quran dan seluruh pelajaran dalam Al-Quran itu benar-benar akan menjadi dzikir, peringatan, pelajaran bagi siapa? Bagi orang mereka memiliki hati, yaitu qalbun hayyun, qalbun hati yang hidup. Hati yang hidup. Hati seorang yang hidup akan jadi modal utama untuk kebaikan dunia akhirat. Sehingga Nabi telah tegaskan di hadis yang telah berlalu, hati ini merupakan rajanya kehidupan kita. Rajanya seluruh anggota badan kita ini. Dan pusat kehidupan adalah kehidupan hati. Hati ini hubungannya dengan risalah yang Allah turunkan melalui para nabi itu seperti hubungan antara itu air hujan yang menimpa tanah. Air hujannya itu risalah wahyu yang Allah turunkan pada nabi, dan hati adalah tanah dan adalah hati manusia. Kondisi hati dalam merespon wahyu yang turun itu seperti tanah. Ada tanah subur, ada tanah tandus. Hati yang bermanfaat untuk mendapatkan wahyu adalah hati yang seperti tanah subur. Dan hati ini yang menentukan perjalanan menuju Allah Ta'ala. Apa kata Al-Imam Qayyim? Fa'alam, innal abda yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbi wa himmati ila bibadani. Ketahuilah, manusia itu dalam meniti tangga menuju Allah SWT dengan hatinya, bukan dengan badannya. Sehingga orang yang paling lincah, paling cepat, paling selamat sampai tempat tujuan, yang paling hidup hatinya, yang paling waras hatinya, yang paling sehat hatinya, sehingga ibaratnya naik tangga itu celak celak celak celak celak celak celak, ini cepat, kemudian terengginas, lincah, tanpa hambatan, itu ketika badannya sehat, ini itu seperti hati yang sehat, itu lincah untuk menuju Allah Ta'ala, cepat meraih ketinggian derajat. Beda dengan hati yang setruk, lumpuh, untuk naik tangga kesulitan. Hati kalau seperti itu berat, parah, susah untuk diajak naik tangga menuju Allah Ta'ala. Kemudian, hati ini pula kunci keselamatan dunia sampai nanti menghadap Allah Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari-hari di mana seluruh harta kita sebanyak apapun, anak kita sehebat apapun, sudah tidak berguna lagi kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kuncinya di hati kita. Dan Al-Imam Blokai mengatakan hati yang selamat itu kalau selamat dari syirik, bid'ah, ghaflah, syahwat, syubhat. Hati yang selamat di lima perkara ini, syirik, bid'ah, ghaflah, kelalaian, syahwat, syubhat. Syirik penyekutuan kepada Allah Ta'ala. Sehingga artinya dia cantolkan, dia gantungkan pula kepada selain Allah Ta'ala. Sedangkan Allah tidak menerima penyekutuan. Selama dari bid'ah, segala perkara yang menyelisih sunnah, sehingga jalan-jalan baru yang diadakan yang tidak pernah dikenal oleh sunnah Islam, ghaflah kelalaian, sehingga tenggelam dalam kehidupan ala binatang, ulai kaumul ghafilun, sehingga otaknya, matanya, telinganya tidak bisa menjadi perantara untuk mengagungkan Allah, jendel, enggak berfungsi. Ulai kaumul ghafilun. Kemudian ini orang yang mereka terlilit oleh syahwat sehingga hatinya rusak, enggak peduli dengan nilai-nilai agama karena terlilit oleh syahwat. Atau dia terkena syubhat, penyakit kakak yang membuat dia kabur, melihat masalah tidak jelas. Para pemirsa, kalau hati kita selamat dari lima ini, syirik, bid'ah, kemudian ghaflah, syahwat, syubhat, hati seperti inilah hati yang betul-betul akan menjadi penyelamat bagi dirinya, dunia dan akhirat. Hati yang betul-betul akan memberikan kemanfaatan bagi pemiliknya saat seluruh harta berapapun banyaknya dan anak laki-laki sifat apapun tidak berguna lagi. Inilah hati. Maka hati ini pusat. Betul-betul hanya ini menjadi pusat pengendalian. Demikian juga lisan kita ini perkara yang sangat ini nikmat yang sangat besar. Yang Allah Subhanahu wa taala di antaranya menjadikan nikmat ini nikmat khusus. Alam naj'al lahul ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan buat dia membuatkan untuknya itu dua mata, kemudian satu lisan, dua bibir. Mata, lidah, bibir, ini luar biasa. Barangnya kecil-kecil, tapi manfaatnya itu besar. Lisan kita, ya kalau dilihat zatnya, dagingnya lisan itu, lidah, ya hanya segitu. Nggak ada semeter, nggak ada. Kecil. Tapi dengan lidah ini bisa menghasilkan hal-hal yang dahsyat. Orang bisa menjadi kafir, musyrik, munafik, ahlul bid'ah, ahli maksiat, ahli nar. Itu diantaranya karena lisan. Sebaliknya, dengan perantara lisan ini pula, orang bisa menjadi ahli tauhid yang militan, menjadi orang yang sangat tegar di atas sunnah, menjadi orang yang betul-betul bersih dari bid'ah dan maksiat. Orang yang betul-betul ini mendapatkan hidayah sehingga lurus di atas shirathal mustaqim, dan itu sebabnya adalah lisan. Para nabi menyampaikan risalah dengan lisan. Para ulama, para dai menyampaikan risalah dengan lisan, dengan tulisan yang merupakan cerminan dari lisan. Sehingga lidah ini pun menjadi seperti senjata bermata dua, bisa menjadi senjata yang mengantarkan membuat dia terberangus dan terhancurkan ke neraka, bisa menjadi senjata yang mengantarkan dia ke surga. Bisa dari gara-gara satu kalimat, satu omongan, itu menjerumuskan orang ke neraka, ke lembah jahanam. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqila balan yahbi bi fi jannah. seorang hamba benar-benar berucap dengan satu ucapan, dengan sebuah perkataan dari kemurkaan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, yang tidak dia sangka-sangka, tidak pernah terfikir, satu ucapan ini ternyata menjerumuskan dia ke lembah jahanam. Ini tentu luar biasa. Dan ini merupakan termasuk diantaranya itu bencana lidah. Bencana lidah. Agama kita telah menjadi prinsip yang sangat tegas. Apa kata Nabi? Falyakul khairan aw liyasmut. Ini kunci. Kalau apa yang akan Anda sampaikan itu manfaat, bicaralah. Kalau Anda yang akan sampaikan itu baik, sampaikan, bicaralah. Kalau Anda tidak punya kebaikan untuk dibicarakan, falyaskut, maka Anda diam. Sehingga as-sukut, diam itu adalah keselamatan. Dalam urusan dunia atau dalam urusan agama, orang diam itu punya kewibawaan. Tentunya diam pada tempatnya. Kalau terbalik-balik, itu bisa menjadi malapetaka juga. Orang yang mutakallim bil batil, orang yang mereka itu berbicara tapi isinya kebatilan, itu namanya syaitan natiq, syaitan yang bicara. Wasakit anil haq, orang yang diam untuk membela kebenaran, itu namanya syaitan ahras, syaitan yang bisu. Sehingga diam pada tempatnya, bicara pada tempatnya, itu betul-betul akan membawa maslahat yang sangat besar. Lisan. Sehingga Nabi betul-betul pernah mengajarkan kepada para sahabat tentang bahaya lisan ini yang mesti dikendalikan. Ketika Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima yatakallamu bi, bima yatakallamu bi, ya Rasulullah, apakah kita akan diazab disebabkan karena lisan, ucapan lisan kita? Sakilat ke umuk, celaka benar ibumu ya Mu'ad. Bukankah orang itu diseret mukanya atau di atas hidungnya itu disebabkan karena ucapan lisannya? Yang orang mengucapkan kalimat, satu kalimat yang dimurkai Allah, tidak dia sangka-sangka bisa membuat dia terjerumus ke lembah ini jahanam. Dan Nabi contohkan dalam banyak kasus. Ada orang lancang mengatakan, setiap ketemu maksiat, ketemu temannya itu maksiat, diingatkan enggak berhenti-berhenti, sampai akhirnya dia ucapkan, la yaghfirallahu lak, Allah tidak akan mengampuni kamu. Atau la yudkhilullahu al-jannah, la yudkhilullahu al-jannah, Allah tidak akan masukkan engkau ke surga. La yudkhilukallahu al-jannah, Allah tidak akan masukkan engkau ke surga. Orang ini mengucapkan kalimat ini, kalimat lancang. Kenapa lancang? Karena hak mengampunkan hamba dan hak untuk masukkan ke surga itu haknya Allah Ta'ala. Orang yang mengucapkan itu tentu enggak tahu apakah Allah mengampunkan atau kalau akan masukkan surga, enggak tahu. Tapi dia telah mengucapkan kalimat pemastian Allah tidak akan mengampunkan, Allah tidak akan masukkan ke surga. Ini kalimat lancang. Dan itu adalah buah, yaitu itu adalah merupakan perbuatan lisan. Dan itu yang membuat dia kemudian ditelungkupkan ke jahanam. Maka Nabi pun pernah memberikan jaminan. Jaminan. Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma min baina lahyaihi wa ma baina rijalaihi atmanu lahu al-jannah. Man yatman li, barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku. Ma baina lahyaihi wa ma baina rijalaihi, apa yang ada di antara kedua rahangnya, itu lisan maksudnya, dan apa yang ada di antara kedua lututnya, kakinya, itu kemaluan, orang yang betul-betul bisa memberikan jaminan penjagaan lisan dan kemaluannya, Al-man lahul jannah, aku akan jamin baginya surga. Yang memberikan garansi itu orang yang terpercaya, yang tidak pernah dusta dan pasti benarnya. Itu Rasulullah SAW. Sehingga mengendalikan lisan itu sangat besar, peran lisan sangat besar. Ketika Nabi bicara tentang yaitu kunci keselamatan, Nabi pernah ditanya, man najah? Ya Rasulullah SAW, man najah? Apa itu keselamatan? Ya ini apa kunci-kunci keselamatan? Di antaranya nasihatkan, ini amlik alika lisanak, satu. Yaitu, tahan lisan kamu. Jadilah orang yang pandai menahan lisan. Lisan ini memang ganas. Jadilah orang yang pandai menahan lisan. Satu, wal yasaka baitak. Dan wal yasaka ini baituk. Dan hendaklah rumahmu itu dibuat luas. Rumah yang luas itu termasuk faktor kebahagiaan. Tapi makna yang jelas masuk makna dalam meluaskan rumah ini, yaitu betahlah di rumah. Di luar rumah itu banyak fitnah. Di luar rumah itu banyak fitnah, setan-setan berkeliaran yang banyak akan bisa membinasakan manusia. Bagaimana bisa kerasan di rumah? Jadikanlah rumah Anda itu jannati baiti. Rumahku adalah baiti jannati. Rumahku baiti adalah jannati surgaku, sehingga betah di rumah. Wabki ala khati'atik, tangisilah yaitu dosa-dosa kamu. Di antaranya adalah amlik ali lisanak. Ini tahanlah oleh Anda yaitu lisanmu. Maka berkata Ibnu Rajab rahimahullah taala, beliau mengatakan wa a'dhamu ma yura'a istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawarih al-lisan fa innahu turjamanul qalbi wal mu'abbiru anhu. Kata Ibnu Rajab, perkara yang paling menuntut untuk dijaga istiqomahnya setelah hati adalah lisan. Hati istiqomah, lisannya dijaga istiqomah, maka ini adalah betul-betul merupakan penjagaan terbesar dalam kehidupan manusia. Karena lisan itu turjumanul qalbi, penterjemahnya hati, wal mu'abbir takbir, yaitu penoto bahasa, pengungkap apa yang di hati manusia. Lisan itu ibaratnya mulut ceretnya, yaitu mulut ceret. Kalau isi ceretnya itu kopi, disuntak itu yang keluar juga kopi. Kalau isi ceretnya itu dawet, disuntak isinya dawet. Kalau isi ceretnya itu air peceren, disuntak ya air peceren. Sehingga apa yang diungkapkan lisan itu cerminan hatinya. Hatinya sudah mendidih marah. Lisannya bisa mengeluarkan umpatan-umpatan isi hati tersebut. Itu rata-rata secara umum begitu. Kecuali orang yang pandai bersandiwara. Ucapan-ucapannya bisa atas sesuatu yang tidak mencerminkan hatinya. Ini seperti orang munafik. Yaquluna bi'afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan dengan lisannya, apa yang tidak ada dalam hatinya. Tapi secara umum, lisan ini terpenterjemah hati. Maka kalau hati itu sedang marah, jengkel, itu rata-rata akan terungkap dengan lisannya. Akan terungkap dengan lisannya. Sehingga lisannya itu pentakbir, ini hatinya. Wa yulahab huna. Khuturat al-qalbi wa lisan alal abdi fi babil istiqamah awil junuh anha. Yang menjadi catatan di sini adalah, catatan yang penting adalah, ya ini bahayanya hati dan lisan bagi seorang hamba, atau pentingnya atau peranan pentingnya hati dan lisan bagi seorang hamba dalam hal istiqomah dan penyimpangan. Kalau hatinya itu lurus, lisannya itu lurus, ini betul-betul menjadi faktor terbesar untuk dia lurus istiqomah. Kalau hatinya itu menyimpang, lisannya itu menyimpang, ini faktor terbesar untuk dia menyimpang. Maka isilah hati Anda dengan cairan-cairan seperti air zam-zam, artinya itu yang berkualitas, keimanan yang bagus, yang benar. Jangan tanamkan di hati Anda khurafat-khurafat, tahayul-tahayul, ini kekuasaan suatu yang syirik. Hati dan lisan Anda akan menjadi penentu, akan menjadi penentu lurus dan menyimpangnya kehidupan Anda. Fafiha dal makna qala ba'du alil ilmi, dan semakna untuk makna istiqomah ini atau makna tentang pentingnya hati dan lisan ini, berkata sebagian alul ilmi, al mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisani. Manusia itu atau seseorang itu sangat tergantung dengan dua hal yang kecil. Apa itu? Hatinya dan lisannya. Hatinya dan lisannya. Materinya kalau secara zahir itu kecil. Jantung atau hati ya kecil, lisan dia kecil, lidah kecil. Tidak segede kepala ini, tidak segede ya ini kaki kita. Tapi kecil, lisan kecil. Dulur juga bisa diukur berapa panjangnya. Kemudian juga hati kecil. Tapi keduanya itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Hati dan lisan sangat menentukan arah daripada perjalanan Anda. Fal qalbu wal lisanu kilahuma mubghatun saghiratun jiddan illa annal jawarihal abdi kullaha taba'un lahuma. Idza istaqama al-qalbu wastaqama al-lisan istaqamat al-jawarihu. Hati dan lisan, keduanya itu mughatun saghratun, segumpal daging yang kecil. Segumpal daging yang kecil. Sangat kecil sekali. Saghratun jiddan. Hanya dua barang yang sangat kecil ini sangat menentukan ini gerak seluruh anggota badan ini. Seluruh anggota badan ini semuanya mengikuti kepada hati dan lisan. Kalau hati dan lisan itu istiqamah, jawari akan istiqamah. Sehingga betul-betul memelihara hati, memelihara lisan. Memelihara hati tentu dengan mempelajari akidah yang lurus, meluruskan keimanan, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran maksiat. Menjaga lisan, yaitu jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang menyimpang. Wa dalilul awal ayat qalbi, adapun dalil pertama tentang pentingnya hati adalah hadis Nu'man bin Bashir yang telah lalu, yang telah kita baca, yaitu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa qalb. Ketahuilah dalam jasad seorang itu ada sekerat daging, kalau itu baik akan baik seluruh jasad, kalau itu rusak akan rusak. Kata ini sekerat daging itu al-qalbu, yaitu jantung. Dan akmal. Jantung itu fungsinya memompa darah. Kalau pompanya bagus, darahnya itu akan lancar ke seluruh sel-sel tubuh manusia. Beredarnya darah itu membuat makanan, sehingga kalau itu lancar, maka akan sehat. Secara umum begitu. Tapi kalau jantungnya bermasalah, klepnya bocor, lemah pompanya, itu akan berdampak kepada tubuh jasad yang lainnya, lambat atau lambat laun, cepat atau lambat. Bahkan kalau jantungnya itu sudah mandegrek, itu maka wassalam, sudah selesai, tamat riwayatnya itu. Hati dengan amal lebih mutlak lagi. Hati rusak, amal rusak. Hati rusak, amal rusak pasti. Yang penting mengisi hatinya itu, apa yang akan diisikan ke hati Anda itu. Kalau isinya hati Anda itu diisi dengan akidah-akidah sesat kayak Syiah Rafidhah, hasilnya pun akan mencela itu Abu Bakar As-Siddiq, mencela Umar bin Khattab, mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat, mengatakan Isa pezina dan seterusnya. Demikian pula orang-orang mereka hatinya diisi dengan pemikiran-pemikiran yang rusak. Wa dalilu tsani, adapun dalil yang kedua yaitu tentang lisan, apa yang diriwayatkan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kullaha tukafiru lisan." Apabila hari itu yaitu melewati paginya, apabila anak Adam itu melewati pagi harinya, maka anggota badan ini semuanya final adha kullaha tukafiru lisan, semua anggota badan mengingkari lisan dengan mengucapkan bagaimana fataqul ittaqillaha fina wa hati wa lisan, bertakwalah anda kepada Allah tentang kami, fa inna manahnu bika, urusan kami ini tergantung kamu, urusan kami semuanya tergantung kamu, mata kami, telinga kami, kedua tangan kami, yang kedua kaki kami, kemaluan kami, semua ini tergantung kamu. Fa in istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna, kalau kamu lurus kami lurus, kalau kamu bingkok kami bingkok. Fa idza istaqama al-qalbu istiqamat al-jawari, kalau hati itu lurus maka anggota badan akan lurus. Wa idza istaqama al-lisan istaqamat al-jawari, kalau lisan itu lurus anggota akan lurus. Wal lisanu turjama turjumanul qalbi wal wa khalifatuhu fi dhahiril badan, lisan itu penterjemah hati dan wakil hati dalam ini pada zahir anggota badan ini. Fa idza asnadal qalbu ila lisan al amru nafat, fal lisanu tabi'un lil qalbi wal jawari tabi'atul lahuma, apabila dinisbatkan kepada hati, lisan itu perkara yang lisan itu perkara yang akan melaksanakan perintahnya hati, dan lisan itu akan mengikuti hati manusia, anggota badan akan mengikuti hati dan lisan. Maka keduanya perkara yang sangat penting menentukan dalam kebutuhan kita untuk mewujudkan istiqamah. Maka di penghujung kalimat, ada kana wajiban ala kulli muslim ayu nabi salahi qalbi wa yas'ala rabbah tabaraka wa ta'ala ayusliha qalbah wa yudhiba anhu amradal qulub wa asqamaha wa atwa'aha wa sakha'amaha wa sakha'imaha thumma ya'malu ala al-islahi lisani bil aqwal as-saqiyat wa jawarihi bil a'mali salihat. Oleh karena itulah wajib bagi setiap muslim yang dia perhatian untuk kebaikan hati, untuk dia perhatian demi kebaikan hatinya, hendaknya wajib setiap muslim dia untuk betul-betul memperhatikan kebaikan hatinya, bagaimana memunculkan hati yang bagus, hati yang baik, dengan cara bagaimana yang sahihah, membersihkan dari berbagai macam maksiat-maksiat, menjauhkan dari fitnah-fitnah yang ada, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki hatinya. Allah ma'ati nafsi taqwaha wa zakiha anta waliyuha wa maulaha wa yudhiba anhu amradal qulub, dan agar Allah menjauh atau Allah agar Allah menghilangkan melenyapkan penyakit-penyakit hati, wasqamaha wa atwa'aha, menghilangkan segala macam penyakit-penyakit hati yang akan merusak hati tersebut. Kemudian summa ya'malu ala islahil lisan bil aqwal was asaqiyat, kemudian dia pun bagaimana beramal itu dengan ucapan-ucapan yang bersih, anggota badan dengan amal-amal yang salihat, sehingga akan terhiasi dengan hiasan-hiasan yang indah. Bapak sekalian, ini adalah kaidah yang kelima yang berkaitan dengan bahwa istiqomah itu cakupannya adalah istiqomahnya hati, istiqomahnya lisan, istiqomahnya anggota badan semuanya, itu cakupan tuntutan untuk istiqomah. Sehingga betul-betul mesti kita itu tahu persis kunci-kunci istiqomah dan apa mesti kita wujudkan dengan istiqomah ini, sehingga kita akan betul-betul dikatakan orang yang mustaqim, bukan hanya hatinya saja, tapi hatinya, ya lisannya, ya anggota badannya, bukan anggota badannya saja, tapi ternyata hatinya istiqamah, semuanya tertuntut untuk istiqamah, dan istiqamah meliputi itu semuanya. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mewujudkan itu bentuk-bentuk istiqamah yang mencakup istiqamah hati, lisan, dan anggota badan. Dan semoga Allah memberikan taufiknya untuk senantiasa kita bisa terus memperbaiki keislaman kita menuju pada kesempurnaan seorang muslim atau seorang mukmin. Ada pertanyaan? Bismillah, ada 13 pertanyaan Ustaz. Masyaallah. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, tanya dong, sholat hajat bacaannya sama kan dengan sholat fardu, apakah ada bacaan tertentu? Sholat hajat secara umum kaifiatnya sama dengan sholat sunat-sunat yang lainnya, 2 rakaat, kemudian menyampaikan hajat tersendiri kepada Allah SWT. Hajat apa yang akan Anda butuhkan kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah, bisa berdoanya itu di waktu sujud, bisa doanya di luar sujud atau setelah jadi sholat. Adapun hajat khususnya, bacaan khususnya saya nggak tahu. Adapun istikharah ada bacaan khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun hajat secara umum, maka sampaikan hajatnya kepada Allah setelah Anda sholat 2 rakaat, kemudian mengajukan hajat kepada Allah SWT. Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau malas berbuat baik, yang itu udah biasa kita lakukan itu gimana ya Tad? Syukran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Nabi pernah katakan, kan dikatakan tentang Nabi, karena Nabi SAW idza amila amalan asbatahu. Nabi itu apabila mengamalkan suatu amalan, maka beliau akan merawatnya terus. Kalau biasa sholat malam, maka rawatlah sholat malam itu, walaupun dengan naik turunnya kualitas, kadang semangat besar, kadang berkurang semangatnya, tapi dipelihara terus. Biasa baca Quran, maka jagalah ini bacaan Quran tersebut tiap hari. Anda kalau tiap hari umpamanya targetnya 1 juz, maka usahakan rutin, usahakan membiasakan setiap hari itu 1 juz itu adalah menjadi kebiasaan bacaan Quran Anda. Kalau Anda punya kebiasaan infak, jaga terus. Meninggalkan kebiasaan amal yang telah kita biasa lakukan, ini termasuk tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Karena kekasihnya kita bisa salat malam, kita bisa baca Quran, bisa kita infak, adalah nikmat Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita tinggalkan, kita tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut. Kemudian rasa malas yang mengganggu, itu namanya futur. Ada futur ringan, ada futur berat. Kalau futur ringan itu, orang ada rasa malas sedikit, tapi dia masih punya semangat untuk, umpamanya malas baca Quran, tapi semangat untuk baca buku agama. Itu alihkan suasana, tapi harus diobati juga rasa malasnya baca Quran, agar terdungkrak lagi. Dan meminta kepada Allah Ta'ala. Kalau futur berat itu, dia berhenti. Ini berhenti setelah dia beramal. As-sukut batal amal. Dia berhenti setelah dia ini beramal. Sehingga futur itu ada sebab-sebabnya juga. Sebab futur itu sebabnya bisa karena maksiat, teman yang buruk, panjang anak-anak yang nguras dunia, akhirnya dia futur. Maka mesti kita harus segera cari obatnya dan bisa mendongkrak semangat kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya bekerja di lembaga pembiayaan atau leasing. Apakah penghasilan saya boleh saya sedekahkan? Karena saya selalu merasa sedekah yang saya berikan terasa tidak tiada pahalanya. Leasing pembiayaan pihak ketiga itu dalam agama kita termasuk yang tidak diperbolehkan. Jual ketika leasing, maka kalau bisa antum cari pekerjaan yang lebih barokah, yang lebih jelas kehalalannya, sehingga lebih menenteramkan hati dan lebih mantap untuk dilakukan amal. Maka yang paling yang kan adalah bagaimana antum cari pekerjaan yang selain leasing, yang lebih halal, yang jelas kehalalannya maksudnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, afan Ustaz, kapan antum membahas kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah tanya jawab seputar manhaj agar bisa banyak yang mengerti apa itu manhaj, mengingat banyak teman yang ikut kajian-kajian sunnah terkena syubhat, ambil baiknya, buang buruknya. Ya, intinya kalau soal membahas kitabnya Allah alam, tapi kalau soal ambil buruknya, ambil baiknya, buang buruknya itu, ini sudah jagoan betul ini. Ini sudah jagoan betul. Ya, dia sudah bisa betul-betul membedakan mana yang baik, mana yang buruk. yang rata-rata kita ini kelasnya belum sampai segitu. Kelas kita ini masih terus belajar bagaimana betul-betul memahami, memantapkan keislaman kita dengan terus meningkatkan kualitas keilmuan kita. Belajar ilmu ini harus dari orang yang betul-betul itu jelas ini atau kesalafiannya. Kenapa? Para ulama katakan al-ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Agama Anda tergantung ilmu Anda. Agama Anda tergantung ilmu Anda. Kenapa ada orang tahu-tahu mencaci maki Abu Bakar, Umar, kum Utsman, kemudian sahabat dikafirkan Aisyah, dianggap pezina, ilmunya kayak gitu. Kenapa orang itu sangat gemar sekali kalau mencaci maki penguasa itu? Enggak ada baiknya sama sekali penguasa dicaci maki habis. Enggak ada si baiknya adanya itu sultan. Kenapa? Karena memang ilmunya begitu. Karena ada ulama yang suka mendoakan penguasa doa-doa yang baik, karena ilmunya begitu juga. Kenapa orang yang mereka suka mengkafirkan muslimin, gampang mengkafirkan muslimin, karena ilmunya begitu. Kenapa ada orang mereka itu sangat semangat datang ke kubur, minta ke kubur, kemudian bangga dengan keliling ke kubur Nusantara, karena ilmunya begitu. Ilmu Anda, agama Anda. Dan ilmu Anda, dari mana Anda dapatkan. Sehingga guru Anda menentukan ilmu Anda. Dan ilmu Anda menentukan agama Anda. Maka para ulama sangat wanti-wanti, kalau soal ilmu, wajib dicari dari ini orang yang Anda betul-betul yakini lurusnya, dia di atas manhaj yang hak. Adapun kalau menerima kebenaran, kebenaran itu diterima dari siapapun. Sampai dari setan pun wajib diterima kebenaran itu. Beda antara menerima kebenaran dengan mengambil ilmu. Bukan mencari ilmu dari setan, enggak ada. Tapi kalau setan berkata yang hak, kita tidak boleh menolak kebenaran tersebut. Tapi enggak boleh kita berguru kepada setan. Semoga manfaat, semoga paham dengan masalah ini. Allah alam sawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Sah pernikahan bagi laki-laki yang tidak ada wali, sedangkan wanita memang harus ada wali. Mohon berikan dalilnya Ustaz. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. La nikaha ila biwaliyin, itu untuk wanita. Tidak ada nikah itu dengan wali. Kalau wanita wajib atau rukun nikah itu ya wali, kedua mempelai, laki perempuan dan wali. Kemudian yaitu ada lagi, ini rukunnya itu. Tidak ada rukunnya ini enggak sah. Wali tanpa wali nikahnya enggak sah. Tapi wali itu untuk perempuan. Adapun laki-laki itu bukan wali. Adanya saksi, ya saksi laki-laki, saksi perempuan. Tapi laki-laki itu ini dalam masalah nikah tidak membutuhkan wali. Tetapi bukan berarti laki-laki itu kemudian meninggalkan keluarganya, orang tuanya, bapaknya, keluarganya, wali ini familinya. Karena nikah ini nanti kelanjutannya itu hubungan kita dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan masyarakat, seterusnya. Sehingga ada nilai dakwahnya. Sehingga laki-laki tetap bagaimana melibatkan keluarga, apalagi ayah dan ibunya, jangan sembarangan asal kawin, yang penting sah, yaitu yang penting wali perempuannya ada, nggak boleh begitu. Ini sisi muamalah dan dakwah yang perlu dipikirkan. Adapun bicara tentang sah tidak sahnya, yang penting wali perempuan ada, mempelai perempuan, mempelai laki-laki, kemudian dikumpuliti dengan mahar, sudah selesai. Saksi yang bersaksikan pernikahan tersebut sudah selesai. Itu sah secara sasan sah. Tetapi Anda harus berpikir tentang dakwah di rumah tangga, dakwah di masyarakat, kedudukan di tengah-tengah keluarga. Kalau sah, soal wali tanpa laki-laki tanpa wali sah-sah saja. Tetapi Anda akan menghadapi masalah-masalah yang harus dipikirkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya menjadikan orang lain sebagai bahan tertawaan? Ya enggak boleh secara umum. Itu ada istihza, menghinakan, mentertawakan, sebagaimana Anda tidak suka ditertawakan, yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun biqaumin wa yarum bil mukmin, jangan sampai Anda merendahkan satu kaum kepada kaum yang lainnya. Ini merendahkan orang lain adalah bentuk kefasikan. Sababul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Mencaci maki, merendahkan, menghinakan orang mukmin adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekafiran. Wallahualam. Alam bissawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Jadi kiatnya bagaimana agar tak menjadi amalan debu berterbangan? Ya, amalan menjadi debu terbangan itu sebabnya satu, yaitu melakukan perbuatan pembatal Islam, syirik, kufur, nifak akbar, ini adalah pembatal Islam. Kemudian melakukan sebab-sebab pembatal perbuatan, seperti diantaranya riya, sum'ah, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala perbuatan tersebut. Ya, seperti tadi, dia tenggelam dalam amal maksiat yang tersembunyi. Itu ya kiatnya membersihkan dari semua pembatal-pembatal amal. Menjadikan amal itu berkualitas, amal yang ikhlas semata karena Allah, amal yang ditegakkan di atas sikap ittiba, kemudian amal yang dibersihkan dari semua atau dijaga dari semua pembatal-pembatal amal. Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, kalau kita pernah riya terhadap amal soleh kita, kemudian kita sadar dan bertobat, apakah kita masih bisa mendapatkan pahala yang hilang karena riya? Ya insyaallah, yang Nabi yang Allah katakan tobat itu ulaikal ladzina yubattilullahu sayyiatihim hasanat. Tobat itu bukan sekedar hanya menghapuskan keburukan yang kita lakukan, tapi juga bahkan setiap amalan yang kita tobati itu adalah kebaikan yang Allah berikan, yang Allah berikan kebaikan tersendiri. Allah gantikan keburukannya itu dan kebaikan dengan setiap amal yang dia tobati tersebut. Dan ini termasuk di antara keutamaan Islam, yang ketika orang kafir dia masuk Islam, maka kata Nabi, aslam tama'a masalaf. Anda masuk Islam dengan semua kebaikan yang pernah Anda lakukan di waktu jahiliyah. Kekafirannya dihapuskan oleh Allah Ta'ala, kebaikannya direkap oleh Allah Ta'ala, dan setiap keburukannya menjadikan keburukan yang ditaubati itu digantikan Allah kebaikan. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau di Mekah ditutup, tidak melaksanakan haji, apakah tetap puasa Arafah, sholat Idul Adha, dan menyembelih hewan kurban? Iya, karena kalau puasa Arafah itu nggak terikat dengan Anda di Mekah. Kemudian menyembelih hewan kurban juga tidak terikat Anda harus di Mekah. Kemudian sholat Idul Adha nggak terikat Anda itu di Mekah. Yang tidak bisa melakukan di Mekah itu tawaf, kemudian ya wukuf Arafah, haji-haji, pelaksanaan haji misalnya itu enggak bisa dilakukan. Adapun yang tidak terikat dengan tempat Mekah, ya semuanya bisa dilakukan. Ya, puasa Arafah, sholat id, menyembelih hewan kurban, itu enggak ada, enggak terikat dengan yaitu tempat atau tidak terikat dengan keberadaan Anda di tempat tersebut. Walaupun enggak ada haji, tahun ini enggak, umpamanya tahun ini enggak ada haji, semua yang berkaitan dengan amalan Dzulhijjah itu semuanya tak berlaku, termasuk keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, kemudian udhiyah, penyembelihan, salat Idul Adha, kemudian juga puasa Arafah, semuanya berlaku. Wallahu taala alam bissawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah jika seseorang sudah berusaha istiqomah kemudian terjatuh dalam dosa, apakah dengan hal itu sudah dikatakan tidak istiqomah lagi atau bagaimana? Ya, pas terjerumus Bismillahirrahmanirrahim, kalau pas terjerumusnya itu dia dikatakan tidak istiqomah. Tapi kalau dia taubat kepada Allah, itu dia dikatakan istiqomah. Karena mukmin itu bukan berarti tidak pernah berbuat maksiat. Boleh jadi suatu saat dia tergelincir, tapi yang penting dia kembali lagi. Terus kembali lagi begitu. Sampai mati, jangan sampai dia belum kembali kepada Allah Ta'ala. Orang yang mereka itu terjatuh lalu kembali itu tetap dikatakan istiqomah. Orang mereka istiqomah ini tetap kembali istiqomah untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam bissawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah, Ustaz, ana ini lagi bingung karena ana mau menikah. Ana dan calon ana ini udah satu manhaj dengan calon ana ini, tapi keluarga ana ini tidak satu manhaj dengan kita. Keluarga anak ini masih mengikuti tradisi, sedangkan calon anak ini nggak mau menikahi anak kalau udah bertentangan dengan manhaj dan akidah. Apa cuma karena ini beliau mundur dan nggak mau nikahin anak? Ya, bismillahirrahmanirrahim, diusahakan lobby ke orang tua. Intinya lo ada lobby maksi, ada lobby maksimal. Lobby maksimal, ada pendekatan dan tunjukkan bahwasanya Anda dalam betul-betul ini baik dan perhatian dengan orang tua. Ya, ada usaha untuk melembutkan hati orang tua sehingga nanti betul-betul orang tua bisa merestui pernikahan ini Anda. Jangan menyerah di awal pertempuran, tapi terus usahakan, gempur terus dengan cara yang bagus sampai orang tua kira-kira bisa luluh. Yang mudah-mudahan dengan restu orang tua, maka akan lebih nyaman dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Udah? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, nanya dong, apa benar kalau punya tetangga yang tidak bisa mengaji, kita tanggung juga dosanya di akhirat nanti? Ya, tinggal andanya bagaimana, bismillahirrahmanirrahim. Tinggal andanya bagaimana kalau Anda membiarkan tetangga Anda itu terlantar, Anda termasuk tertuntut. Dan membiarkan tetangga Anda itu enggak kenal Islam, padahal Anda tahu Anda termasuk tertuntut. Tapi kalau Anda sudah berusaha untuk mendakwai, berusaha untuk mengajari, berusaha untuk mengajak, dan kemudian sudah berusaha untuk berbuat baik dan segala macam cara, sudah dilunakkan dengan pemberian-pemberian, hadiah-hadiah, dan ternyata tetangga juga tetap keras kepala. Ya, sebagaimana Nabi bertetangga dengan Abu Jahal atau Abu Lahab, yang kemudian dia tetap dalam kejahatannya, ya kita tidak akan bertanggung jawab dengan itu semuanya. Yang penting sisi kita sudah berusaha. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah Ustaz, sudah bolehkah kita sholat berjamaah kembali ke masjid? Syukran, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim, ya kalau Anda rasa aman, kemudian protokoler, kemudian rasa aman, kemudian juga betul-betul dilihatnya itu aman, ya silakan aja sholat jamaah ini ke masjid, sebagaimana asal kita adalah sholat jamaah. Wallah ta'ala alam sawab. Ya, mudah-mudahan manfaat untuk sekalian, dan semoga kita diberikan Allah taufik untuk senantiasa belajar agama, mengetahui dan menyesuaikan dengan bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu ini enggak akan habis dengan habisnya umur kita, sehingga tetap kita harus selalu berusaha untuk belajar dan belajar sehingga kita lebih terbimbing dalam beragama ini. Demikian, semoga manfaat. Segala kurang kita minta maaf, segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang dari kelemahan saya, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.